alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih di bab Majaa fi Ruqaq wa Tamaim, bab keterangan terkait tentang Ruqaq, jampe-jampe, mantra-mantra, Tamaim, jimat-jimat. Masuk sekarang ke hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Waalaikumsalam. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ibn Ghafil Al-Hudadi, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudadi, sahabat yang mulia, sahabat yang mulia. Di antara yang masyhur, di antara qurra atau qari'nya di kalangan para sahabat dan ulama'nya sahabat, memiliki keutamaan yang sangat besar, dan beliau tergolong sebagai sahabat yang senior, sahabat besar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Dan beliau ya sudah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa kedua betis beliau yang kecil, yang ditertawakan oleh orang-orang, bahwa kedua betis beliau, kata Nabi SAW, lahuma fil mizan asqalu min jabali Uhud. Kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil, yang ditertawakan, itu di mizan, di timbangan kelak, itu lebih berat dibandingkan dengan Gunung Uhud. Nah, An Ibn Mas'ud qala, dari Ibn Mas'ud dia berkata radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Ya. Yaitu inna ruqa, sesungguhnya ruqa, mantra-mantra, mantra-mantra. Kemudian watamaim, jimat-jimat, watiwalah, pelet-pelet, pelet, syirkun, itu adalah kesyirikan. Rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih, ya, wa Abu Daud, dan juga Al-Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini. Baik. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Qarawi rahimahullahu taala, ruqa wa hiya al-azaim. Azaim jamak dari azimah. Ya. Yaitu tekad secara bahasa. Nah, wal masyru' minha ma tawaffarat fihi salah satu syurut. Nah, ruqa yaitu ruqyah. Itu disyariatkan kalau terpenuhi tiga syarat. Kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka ruqyah tersebut bukanlah ruqyah yang syar'iyah. Ya, itu bukan ruqyah yang syar'iyah, itu adalah ruqyah yang bid'ah. Ya, ruqyah yang menyelisihi ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sering diulang-ulang oleh para ulama. Syekh Abdul Rahman bin Hasan di kitab beliau Fathul Majid juga menyebutkan hal ini, ya. Dan sebanyak ulama yang mensyarah kitab Tauhid menyebutkan kapan ruqyah itu diperkenankan dan kapan ruqyah itu tidak diperbolehkan. Ya. Yang pertama, antakuna ayak antakuna bikalamillahi wa asma'ihi wa sifatihi awil ad'iyati ilallahi wal isti'adati bihi. Yang pertama ialah bahwa ruqyah tersebut haruslah menggunakan kalam Allah Al-Qur'an atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Awil ad'iyah atau doa-doa. Doa-doa yang di sini doa-doa yang masyru', yang disyariatkan, atau doa yang umum ilallah, yang ditujukan kepada Allah, wal isti'adati bihi, dan memohon perlindungan kepada Allah dalam ruqyah tadi. Nah, ini syarat yang mesti terpenuhi. Enggak boleh ruqyah dengan jampe-jampe, komat kami tidak jelas, enggak boleh. Ya, dengan bahasa yang tidak jelas ini enggak boleh. Ini yang kedua. Antakuna bilisanin arabiyyin yufhamu makna. Yufhamu makna. Ruqyah ini digunakan dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Ya, dipahami maknanya. Yang ketiga Allah ya taqida annal a'azim tanfa'u biyadatiha. Tidak boleh diyakini bahwa ruqyah itu dapat memberikan manfaat dengan zat dia sendiri. Wa innama ya'taqidu annaf'a hasilan biqada'i wa qadarihi. Namun mesti meyakini bahwasanya manfaat yang terdapat di dalam ruqyah itu terjadi dengan qada dan takdir Allah, dengan ketetapan dan takdir Allah. Enggak boleh meyakini ruqyah itu yang memberikan manfaat. Meyakini ruqyah aja memberikan manfaat enggak boleh, apalagi meyakini peruqyahnya. Apalagi meyakini peruqyahnya. Nah, itu enggak boleh. Maka kita akan bersandar kepada peruqyah tersebut. Enggak boleh. Ya. Dan banyak peruqyah yang perlu diruqyah. Kenapa demikian? Karena dia tertipu oleh setan. Ya, jadi setan itu sengaja mau kalah oleh dia. Mau kalah oleh dia, padahal setan tahu baca Qur'annya salah. Setan tahu ternyata peruqyah ini juga ada dukunnya, ada jinnya. Setan tahu nih peruqyah ini ada jinnya. Hah? Akhirnya ya, orang yang kesurupan sembuh dengan sebab apa? Katanya peruqyahnya jago hebat. Barakallahu fikum. Nah, ketika peruqyah dia terus meruqyah berhasil, maka akan timbul ujub dari diri dia. Timbul ujub dari diri dia. Ini harus dihindari seperti ini. Nah, kalau yang peruqyah pakai jin, nah itu bukan ruqyah yang syariah, itu sudah ruqyah syirkiah. Enggak boleh sebagaimana yang terjadi di televisi, acara televisi itu katanya. Ya, peruqyah ternyata menggunakan bantuan jin. Tidak murni membacakan ayat-ayat Allah. Ya, kalaupun baca setengah dipotong. Ya, dan banyak dialognya. Mana kalau meruqyah dialog itu sedikit dan enggak perlu dialog. Tujuan dari meruqyah ialah mengeluarkan jin tersebut yang mengganggu si pasien tadi. Ya, selesai keluar ya sudah. Enggak perlu ditanya-tanya lagi. Kalau mau dialog lebih, dakwahkan kepada dia kepada Islam. Sudah. Lepas itu selesai. Baik. Berikutnya. At-tiwal. Yang kan berikutnya mana lagi? At-tiwalah. At-tiwalah. Itu pelet. Syai'un yasna'unahu yas'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha war-rajula ila zawjatihi. Itu tiwalah adalah sesuatu hal yang dapat yang mereka gunakan, yang mereka lakukan, ya seumum yang mereka sangka bahwasanya tiwalah ini yuhabbibu almar'ata ila zaujiha. Itu akan mendatangkan rasa cinta untuk istri dari suaminya atau seorang pria dari istrinya dan seterusnya. Ya. Jadi dipelet biar seorang ini padahal sudah nikah. Tetapi dia enggak puas. Dia ingin agar suaminya tidak berpaling, tunduk kepada dia. Dan dia pun pasang susuk, mandi kembang, melakukan pesugihan. Padahal suami sudah jadi suaminya. Sudah jadi suaminya. Allah musta'an. Ya. Ini kesyirikan. Ini berbahaya sekali. Ini ngeri ini. Ya, dan yang seperti ini, tiwalah yang seperti ini adalah kesyirikan. Ya, mereka hanya menyangka aja. Ya, menyangka aja. Allah musta'an. Kemudian, syarhul ijmali. Ya, ini pelet seperti ini adalah pembatal keislaman. Ya, pelet-pelet seperti ini, baik pelet maupun guna-guna adalah diantara pembatal-pembatal keislaman. Kalau guna-guna umumnya digunakan yaitu untuk memisah antara seorang pria dengan istrinya atau sebaliknya. Diguna-guna agar si pria menceraikan istrinya, kemudian dia maju. Biasanya begitu, diguna-guna. Ini bodoh mereka. Padahal Islam longgar, dia tinggal maju aja ke istrinya atau ke suaminya, saya siap jadi yang kedua. Iya, kan begitu. Saya siap jadi yang kedua. Nah, dia datang ke pria tersebut. Ya, mau poligami enggak? Mau sama siapa? Sama saya. Nah. Dan menawarkan itu enggak apa-apa. Sebagaimana sebagian sahabiah menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Sebagian, enggak satu. Sebagian. Sebagian sahabiah menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Itu enggak apa-apa. Ya. Kalau ada orang datang kepada Pak Arifin menawarkan diri. Pak Arifin jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Yang kejang-kejang istrinya. Berikutnya, yukhbir asyarhul ijmali, penjelasan global. Yukhbiruna Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud mengabarkan kepada kita. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbarana anna ar-ruqa wa hiya al-azim wa at-tamaim hiya allati tu'allaqu 'ala al-atfali min al-khazari wa nahiha wa tiwalahu hiya allati tusna'u li tuhabbiba ahada az-zawjaini ila al-akhar syirkun billah. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengabarkan kepada kita bahwa Nabi mengabarkan ruqa, jampe-jampe, yang jampe-jampe itulah azim, dan tamaim, jimat-jimat yang tu'allak, yang digantungkan pada anak-anak kecil, minal khazar, apakah itu untayan manik-manik, wanawiha dan semisalnya, dan tiwalah, pelet, wahiyallati tusna'u, yang digunakan ya li tuhabbiba ahada zaujain, untuk mendatangkan rasa cinta kepada salah satu dari dua pasangan ilal akhor, kepada satu sama lain, itu adalah syirkun billah, syirik kepada Allah. Ini semua praktek-praktek sihir, praktek-praktek kesyirikan. Ya, maka ini adalah kesyirikan. Iya dan billah. Ini enggak main-main. Nah, al-fawaid, faedah yang kita bisa ambil. Al-awwal tahrimur ruqa wa annaha minasyirki. Ya, haramnya mantra-mantra, dan itu adalah diantara kesyirikan. Ya, ini harus dijauhi. Semisal ruqa yang dilontarkan oleh para tukang sihir, sim salabim. Ini sim salabim. Ini ruqa. Ruqa yang haram. Sim salabim. Ini biasa diucapkan oleh tukang sihir. Biasa diucapkan oleh para dukun. Walaupun itu udah di film-film, tapi itulah gambaran yang terjadi realitanya. Bahwasanya dukun-dukun, para tukang sihir, mereka memiliki mantra-mantra. Nah, maka anak-anak kita dijauhi dari yang demikian. Simsalabim. Itu kesyirikan. Ya. Dan anak-anak kita itu dijauhi dari film-film kartun tuh yang kayak ada kayak gitu-gitu. Simsalabim. Ya. Nah, film-film kartun yang ada simsalabim itu ngajarin syirik. Ya, mengajarkan syirik. Ya, film-film apa lagi tuh? Aladdin kayak gitu. Ya, di dalam apa sih itu? Kendinya. Di dalam tekoknya itu ada jin, terus dia ngucap mantra-mantra, wahai ini keluarlah gitu. Hah? Nah, dielus-elus. Nah, ini syirikan semua. Kalau diyakini itu kebenaran, ya. Dan enggak layak kita nonton-nonton kayak gitu, apalagi ngajarin anak kita untuk nonton-nonton kayak gituan. Bahkan di film-film kartun semisal Upin Ipin itu, ya. Itu ada itu, kesyirikan yang kayak gitu. Simsalabim kayak gitu-gitu. Hah? Itu. Hah? Abrakadabra. Ini mantra-mantra. Nah, mantra-mantra itu. Itu mantra. Oh, anak kecil langsung protes. Anaknya Pak Yudi langsung protes. Nah, berikutnya. Illa ma kana minha masyru'an, kecuali ya, ruqyah yang disyariatkan. Tapi yang disyariatkan dengan tiga syarat, yaitu berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab. Nah, atau bahasa-bahasa yang dipahami maknanya. Ngomongnya itu bukan komat kamit. Bahasa dengan yang dipahami maknanya. Kalau orang Arab pakai bahasa Arab, Syekh di sini orang Arab, pakai bahasa Arab. Ukhruj adu Allah, kayak gitu. Itu kan bahasa Arab. Dipahami mana? Kalau bahasa kita bilang keluar, bacain ayat-ayat. Yang penting ini bacain ayat. Yang kedua dengan bahasa yang dipahami. Enggak boleh dengan sesuatu yang enggak jelas, ambigu, komat kamit. Ini enggak boleh. Ini dikhawatirkan itu adalah mantra-mantra. Ya, jadi kalau ruqyah mengatakan lo lo lo lo lo. Ah, itu udah. Ah, ada enggak kayak gitu? Banyak. Nah, itu udah komat kamit, itu udah kesyirikan. Ah, udah kesyirikan. Ah, jadi yang pertama tadi apa? Dengan Al-Qur'an. Dengan hadis, dengan apa? Asma Allah. Sifat Allah atau doa-doa. Yang terbaik dari doa-doa ialah doa-doa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Al-Qur'an. Ya. Udah itu aja. Nah, kalau baca ayat, ayat yang mana? Yang kata Syekh bin Bas, ayat yang mana saja? Ayat yang mana saja? Kalau untuk meruqyah, adapun ayat kursi, keutamaannya itu dibaca sebelum tidur. Keutamaan ayat kursi yang lainnya dibaca selepas sholat fardu. Keutamaan ayat kursi yang lainnya dibaca pagi petang. Hah? Adapun untuk mengusir jin itu umum, ayat manapun kata Syekh bin Bas. Ya, mau Al-Fatihah, mau Kulhu, mau apapun itu umum. Ya. Dan jangan seperti para dukun membaca ayat Al-Qur'an enggak lengkap. Misalkan baca Qul Huwallahu Ahad hanya ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat ditinggalkan. Hah? Ditinggalkan. Ini menipu kita, seolah-olah dia pakai Al-Qur'an, selepas itu dia pakai mantra-mantra, dialog-dialog. Ya, aslinya didukun. Aslinya didukun. Ya, masa dukun pakai jubah? Masa dukun kiai? Ya seperti itulah. Ya, seperti itu. Allah musta'an. Dukun yang ada di TV aja dikenal dengan sebutan nama awalnya ustaz. Ustaz. Bahkan dukun di Bekasi sini yang menyembuhkan pasiennya dengan bayar mahar sekian juta, belasan juta, puluhan juta. Ketika dia menyembuhkan pasiennya dengan cara yang mistis. Tumor yang ada di pasiennya pindah ke kambing. Tumor yang ada di pasiennya pindah ke kucing. Pindah ke ayam. Hah? Ini logis gak? Logis gak? Secara medis? Logis gak? Kalau pijit, oke lah. Misalkan pijit kayak sekarang itu apa itu? Pas. Pengobatan akhir zaman. Nah itu jelas, realistis. Ya, realistis. Apa? Adanya tulang-tulang persendian yang dierat-eratkan atau yang semisalnya lah. Ya. Atau apa? Akupuntur misalkan. Realistis. Ke dokter minum obat, dibekam, minum madu. Ya, dipijit, diurut. Nah. Namun tukang urut pun juga antum hati-hati. Kebanyakan tukang urut kampung pakai mantra-mantra juga. Nah. Pakai mantra-mantra juga. Ya. Ya kak, nah, hati-hati juga. Makanya yang normal-normal ke dokter udah. Nah, kalau nggak ke dokter dibekam udah, minum obat. Nah, itu hal-hal yang masyru, ya nggak masalah. Antum berobat ke dokter, kak beli obat di apotek, nah itu normal. Tapi kalau lihat penyakit tumornya pindah ke ayam, pindah ke bebek, Allah musta'an. Hah? Kasihan ayam. Terus juga pindahnya itu prosesnya itu gimana itu? Sihir. Oleh itu udah sihir. Udah sihir. Lihat. Dan si penyembuh itu dikenal sebagai apa? Ustaz. Pakai jubah tiap hari. Warna putih terus lagi. Pakai peci putih lagi. 6 juta ya. Dan namanya udah ustaz. Enggak cukup ustaz. Ustaz Haji. Di Bekasi sini. Pura-pura enggak tahu lagi. Saya disuruh nganterin kok, saya tantang kok. Saya mau nganterin, tapi saya minta duitnya. Saya mau nganterin tapi duit. sama sama orang sana. Enggak berani mertua saya. Mantu satu-satunya. Mantu satu-satunya. Dia juga mertua satu-satunya ya. Mana lagi berikutnya? Nah, tadi syarat apa lagi yang ketiga dari rukyah? Nah, dengan bahasa yang dipahami pakai Al-Qur'an, yang ketiga apa lagi? Nah, tidak meyakini rukyah itu yang memberikan manfaat. Namun yang memberikan manfaat ialah Allah. Rukyahnya enggak boleh kita yakini memberikan manfaat, apalagi perukyahnya. Perukyahnya. Nah, ini lebih-lebih lagi, enggak boleh. Baik. Berikutnya. Ya, mana lagi yang berikutnya? Asaniyah. Tahrim utama imu'annaha syirkun. Nah, faedah yang kedua. Haramnya jimat-jimat, bahwasanya jimat itu kesyirikan. Jimat yang digantung di badan-badan anak kecil, jimat yang digantung di hewan-hewan, di kendaraan, di rumah, ya, di tempat dagangan biar jadi penglaris. Nah, itu semua adalah kesyirikan. Kesyirikan. Yang Nabi SAW telah menyatakan kepada sahabat yang sebagian sahabat mengenakannya, kata Nabi SAW, inzi'ha, copot, lepaskan itu. Ya, kata Nabi SAW, inzi'ha, fa innaha la taziduka illa wahnan, illa wahanan. Itu tidaklah menambah apa-apa untuk dirimu kecuali kelemahan. Maka pasti orang yang pakai jimat-jimat itu pasti kalah, pasti lemah. Ya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau dia ingin menghindari keburukan, keburukan pasti mendatangi dia. Kalau ingin dia ingin mendapatkan keuntungan, kerugian pasti melanda dia. Kalau dia tokonya, tempat usahanya dikasih jimat-jimat kayak begitu. Nah, kalaupun ternyata ada hasilnya yang kelihatannya kasat mata, itu istidraj. Dan tidak lama lagi Allah akan hancurkan, pasti, pasti. Nabi sudah katakan demikian. Wala taziduka illa wahanan. Ya, itu tidak menambah apa-apa untukmu kecuali kelemahan, pasti. Dan kalau mati demikian, kata Nabi, lau mitta wa hiya alaika ma'aflah ta'abada. Seandainya engkau mati, jimat itu masih ada pada dirimu, masih kamu yakini, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena orang yang pakai jimat cuma di antara dua kemungkinan, enggak ada kemungkinan yang ketiga, keduanya ngeri. Yaitu apakah syirik akbar kalau dia meyakini jimat itulah yang memberikan manfaat mendadak mudarat. Atau syirik asgar kalau dia meyakini yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah, dia hanya pakai wasilah jimat. Ini wasilah yang enggak pernah Allah tentukan, enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Ini wasilah yang syirik, mengarah kepada kesyirikan. Ya, menjadi wasilah kepada syirikan. Syirik asgar. Syirik asgar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak akan mengekalkan dia di neraka. Syirik asghar itu perlu diperhatikan. Karena keumuman ayat Allah, kata para ulama, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kata para ulama, termasuk syirik asghar. Ini yang ditetapkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya, berikutnya. Asalis yang ketiga. Tahrimut tiwalah wa annaha minasyirki. Haramnya tiwalah. Haramnya peret-peret. Dan itu adalah diantara bentuk kesyirikan. Nah, ini bentuk kesyirikan. Ya, tiwalah, peret-peret itu. Termasuk guna-guna. Ya, guna-guna. Ya, semboyan orang-orang musyrikun yang mereka menyatakan cinta ditolak dukun bertindak. Ya, guna-guna. Nah, ini adalah kesyirikan. Munasabatul hadis lil babi wa tauhid. Hubungan hadis ini dengan bab dan tauhid apa? Ya, kata Syekh di sini, haitsu dalal haditsu ala anna ruqa wa ghairal masyru'at ghairal masyru'ati wa tamaim wa tiwalah minasyirki. Yaitu hadis ini menunjukkan bahwasanya ruqyah yang tidak syar'i, ruqa ghairal masyru'ah, ruqyah yang tidak syar'i, yaitu yang hanya penuh dengan mantra, jimat-jimat, wa tamaim, ya, kemudian juga jimat-jimat, watiwalah pelet, itu adalah kesyirikan. Mulahadah. Ya. Lihat di sini ada catatan. Ikhtalaf al-ulama fit tamimati minal Quran. Para ulama berselisih terkait dari Quran. Ya, jimat yang dari Al-Quran. Ya. Faqala ba'duhum, sebagian ulama menyatakan innaha haramun, bahwa jimat yang dari Quran sekalipun haram. Wahtajja bi umumi hadzal hadis, dan para ulama berhujjah dengan keumuman hadis ini. Ya, dengan keumuman hadis yang ini, yaitu innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, baik jimat dari Al-Qur'an atau dari selain Al-Qur'an. Wa qala ba'dhum innaha mubahatun wa qasaha 'alal jawazi ar-ruqyati bil Qur'an. Sebagian ulama menyatakan boleh, dan mereka mengkiaskannya terkait kebolehannya ruqyah dengan Qur'an. Wal qaulul awwal arjahu, pendapat yang pertama lah yang paling kuat, haram, enggak boleh. Ya, karena nanti akan menggantungkan harapan kepada selain Allah. Namun kepada jimat itu sendiri. Ya, kepada jimat itu sendiri. Jadi jimatnya itu dari Quran semua. Dia melipat-lipat qul huwallahu ahad, al-fatihah, an-nas, ya. Di mana ayat kursi. Ayat kursi, kemudian dia tempel di rumahnya supaya jin enggak masuk. Nah, segala macam. Enggak seperti itu. Setan lari dari rumah kalau dibacakan, bukan ditempelkan Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yanfiru minal bait allati alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan tidak dibacakan Quran. Ya, karena setan lari dari rumah yang dibacakan. Ah, tuqra yang dibacakan. Bukan tu'allaq, bukan ditempelkan. Ini hadis ini. Bukan digantung, tapi tuqra. Fa inna syaitana yanfiru minal bait allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang dibacakan di dalam rumah tersebut surah Al-Baqarah. Dibacakan, baik kita yang baca, orang lain atau orang lain. Atau kalau enggak sanggup pakai murotal. Ya, barakallahu fikum. Bukan ditempel. Nah, ini yang paling rajih. Nah, bisa dipahami sini. Seorang ketika bikin usaha dagangan rumah makan, ditempel ayat-ayat. Nah, ayat-ayat tijaroh. Ayat-ayat perniagaan. Ini udah enggak ada, bid'ah. Enggak ada hubungannya. Ya, enggak ada hubungannya. Kemudian dia mengharap apa namanya? Dia jadikan, nah ini enggak boleh. Dia jadikan sebagai jimat. Itu enggak boleh. Nah, ini pendapat yang ini lebih kuat di kalangan para ulama. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Lihat, yang pakai Quran aja enggak boleh. Gimana dengan setengah Quran? Gimana dengan setengah Quran, setengah mantra-mantra? Nah, dengan isim-isim. Ya. Yang tulisannya gak jelas, apa tulisannya? Raja-raja, tulisannya apa? Jangan-jangan tulisannya hidup Abu Jahal. Antum kan gak tahu tulisannya apa, ya, bahasa-bahasa apa. Yang seperti ini dihindari, sangat-sangat dihindari. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Wa an Abdillah ibn Ukaim, kemudian dari Abdullah bin Ukaim, marfu'an, secara marfu, artinya disandarkan kepada Nabi SAW. Abdullah bin Ukaim berjumpa dengan Nabi SAW, maka dia di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Ya, namun tidak sabit apakah dia mendengar dari Nabi SAW. Ya. Oleh karena itulah sebagian ulama dan banyak ulama yang menghukumi hadis ini adalah hadis mursal. Ya, kenapa? Karena beliau tidak mendengar dari Nabi SAW. Namun karena isi berita yang dikabarkan oleh Abdullah bin Ukaim adalah sesuatu yang gaib, yang menetapkan perkara tauhid syirik, yang tidak mungkin Abdullah bin Ukaim ini berijtihad lewat kepala dia sendiri, kantong dia sendiri, maka dihukumi oleh para ulama ini hadis marfu, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan marfu'an. Marfu' dalam ilmu mustalah yaitu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang Abdullah bin Ukaim ya, beliau berjumpa dengan Nabi, tapi tidak ada riwayat yang sahih apakah beliau mendengar, pernah mendengar dari Nabi. Pernah mendengar hadis dari Nabi. Karena sahabat banyak. Ada yang sekedar berjumpa, ada yang sekedar melihat. Abdullah bin Ummi Maktum, sekedar berjumpa, mendengar, pernah berbicara dengan Rasulullah, pernah melihat enggak? Enggak pernah melihat. Yang jelas bertemu. Bertemu. Dan yang namanya bertemu, tidak ada keharusan Rasulullah juga melihat dia. Tapi dia melihat Rasulullah atau mendengar Rasulullah atau berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan dia beriman dan mati dalam keadaan iman. Sudah dapat cap sebagai sahabat Nabi. Baik. Apa yang dikabarkan oleh Abdullah bin Ukaim? Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan dibiarkan kepada sesuatu tersebut. Dia akan dibiarkan bergantung kepada sesuatu tersebut. Bisa enggak segala sesuatu selain Allah membereskan urusan kita? Bisa enggak? Enggak bisa. Nabi aja berdoa tiap pagi, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astagis. Asli ni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Ya, dengan rahmatmu ya Allah, aku beristighosah, aku meminta pertolongan pada engkau ya Allah. Bereskanlah segala urusanku. Dan janganlah semuanya ya Allah. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku. Walaupun sekejap mata pun. Ya. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku. Artinya apa? Kita tidak akan mampu menunaikan segala macam aktivitas tindakan kita kecuali dengan pertolongan Allah. Dan orang yang menggantungkan jimat, menggantungkan sesuatu jimat, dia bergantung kepada jimat, maka dia akan dibiarkan oleh Allah dengan jimat tersebut. Jimat mampu gak memberikan manfaat mudarat? Gak mampu sedikit pun. Akhirnya dia mampu gak melakukan? Gak bisa. Dia akan hancur, hancur sehancur-hancurnya. Ini penting ini. Baik. Ya, penjelasan. Man ta'allaqa syai'an. Ya, barang siapa yang menggantungkan sesuatu. Sesuatu hal ini apakah? Kalung, jimat, manik-manik, stiker, ya, gantungan, atau lukisan, ya, atau apapun yang digantung di hewan, di anak kecil, di rumah, di restoran, di tempat usaha, di mobil, di motor, ya, dimanapun dia menggantungkan, wukila ilaih. Dia akan diserahkan kepadanya. Lihat, kata Syekh, Allah qaraja'ahu wa khawfahu bihi. Yaitu dia menggantungkan sesuatu hal, ya, dia menggantungkannya karena berharap kepada yang digantung tadi. Takut kepada yang digantung tadi. Dia berharap kayak gitu. Ya, dia berharap. Nah, ini. Bahkan sebagian olahragawan ikut-ikutan. Kayak sebagian goalkeeper, ya. Ada jimatnya di gawangnya. Biar enggak kebobolan. Allah musta'an. Hah? Lihat, kayak olahraga apa sih urgensinya olahraga? Hah? Apa sih? Kayak ya seperti itu, sampai jangan pakai jimat di belakang. Hah? Allah musta'an. Ya. Wukila ilaihi, maka dia akan dibiarkan, diserahkan kepada yang digantung tadi. Apa maknanya? Turika amruhul alahu, maka perkara dia akan ditinggalkan Ya, Allah tidak akan membereskan urusannya dan akan diserahkan kepada yang digantung tadi. Kalau dia menggantungkan jimat-jimat, maka jimat-jimatlah yang akan membereskan urusan dia. Mampu jimat-jimat? Enggak mampu sedikit pun. Ya, enggak mampu sedikit pun. Kalau ada bahaya mudarat, jimat enggak mampu untuk membela dia. Enggak mampu sedikit pun. Lihat sebagian orang-orang tuh. Ya. Dari aktivis ormas apa itu yang pakai baju-baju TNI kayak gitu, orang-orang. Barusan dia mau pakai jimat-jimat, dia bergantung dengan jimat-jimat. Dia gorok-gorok temannya, diri dia kebal, ya. Dia masukin ke video, ya. Seolah-olah, ya benar itu. Nanti kenyataan bisa habisnya. Nah, antum takut kalau ada mereka itu. Ah, nih saya nih takut antum. Ini kan ada jinnya itu. Udah takbir, Allahu Akbar, azan, kabur setannya. Langsung nggak usah khawatir. Ah, takut. Allah musta'an. Kok kalangan muwahhid takut? Takut. Nggak usah takut sedikit. Nggak usah takut. Yang takut sama mereka hanya orang-orang yang belum kenal tauhid. Setelah diajarkan tauhid, insya Allah nggak takut. Bahwasanya jimat apapun nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nggak bisa. Kan Nabi udah jelaskan. Ya, inziah, cabut itu jimat itu. Cabut kata Rasulullah SAW. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, fa innaha la turid la tazinuka illa wahama. Itu tidak menambah apa-apa untukmu kecuali kelemahan. Udah, cuma nambah kelemahan aja. Enggak bisa apa-apa. Itu nambah kelemahan, murni kelemahan aja. Baik. Kemudian mana lagi? Ya, fa man i'tamada 'ala Allah, maka barang siapa yang bersandar hanya kepada Allah, wa anzala bihi hawaijahu, dan dia anzala menurunkan, artinya dia menyerahkan semua hajat dia kepada Allah. Hafidahu, maka Allah akan menjaganya. Wa yassara lahu, Allah akan memudahkan untuknya. Jami'a umurihi, semua perkaranya. Wa man i'tamada, dan barang siapa yang bersandar ala ghairillah, kepada selain Allah, khadalahu, maka Allah akan menelantarkannya. Allah akan menelantarkan dia. Ini sahih ini, ya. Kalau di seseorang bergantung kepada jimat, kepada keris, Allah akan telantarkan. Kehinaan terus. Sebagian orang, bahkan banyak lagi, ketika mereka bergantung kepada jimat, dia demonstrasi untuk menggorok, memotong lidahnya, ya, untuk tidak apa-apa ketika dilindas mobil. Kenapa? Karena sudah bergantung dengan jimat. Ya, akhirnya Allah biarkan jimat itu yang memberesi dia. Dan jimat gak mampu, setan gak mampu, jin gak mampu menolak dia mudarat. Jin itu gak mampu untuk menangkis pedang, gak mampu hakikatnya. Kalaupun mampu, dengan izin Allah. Kalaupun mampu, dengan izin Allah. Ya, ada orang narik truk pakai rambut dia. Antum percaya? Hah? Rambut dia itu pakai, itu pasti ada setannya. Ya. Pakai jenggotnya lagi. Itu pasti ada setannya. Ya. Itu pasti ada jinnya. Nah, hakikatnya gak mampu. Ketika mampu, dengan izin Allah. Ingat ya, ketika mampu, dengan izin Allah. Bukan kekuatan jin itu sendiri. Ada orang pakai jin biar kebal, dibacok, gak mempat. Bukan jin itu yang membuat dia gak mempat. Ya, tetapi karena Allah biarkan jin itu memberikan manfaat buat dia. Hakikatnya mudarat. Mudarat besar. Karena dia semakin yakin, semakin pede istidrajnya. Oh, benar juga ya. Oh, benar juga ini. Hah? Ini benar juga. Hah? Ya, kayak reok-reok di kampungnya Pak Yudi. Yang gigit reok. Reok itu beratnya puluhan kilo, bisa 100 kilo lebih, cuma pakai kekuatan gigi. Dinaikin lagi, Allah Ustaz. pakai kekuatan gigi aja. Nah, ini pakai jin. Ha. Terkadang Allah biarkan ya, ikhwan. Allah biarkan. Allah biarkan itu istidraj saja, istidraj. Bukannya jin itu mampu, enggak. Jin itu lemah. Karena Nabi sudah bilang, ya, la taziduka illa wahana. Enggak menambah apa-apa kecuali kelemahan. Yakin aja itu sabda Nabi itu. Kalaupun dia tekbal gitu ya. Tek enggak mempan dibacok. Nah, karena Allah biarkan saat itu. Nah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dan kalau Allah tidak mengizinkan, habis dia. Lihat, mereka demonstrasi potong lidah, lidahnya terpotong. Mereka demonstrasi dikeprok kepala, kepalanya bocor, mati langsung. Mereka demonstrasi kuat di lindes mobil, ternyata jinnya enggak mampu, mati dia. Mati dia. Itu real, real kita saksikan. Walaupun kita enggak hadir di tempat. Ya. Langsung sanadnya sahih. Pakai video. Pakai video. Nah. Masya Allah. Ya. Ini enggak hakikatnya enggak memberikan. Jangan, maka jangan takut. Sama ban serep yang katanya kuat, kebal. Nah, itu ya enggak Allah, enggak Allah. Allah itu dengan izin Allah aja. Dengan izin Allah aja. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya, maka akan hancur dia. Dan ketika Allah izinkan, itu istidrat buat dia. Ya, dengan izin Allah kan dia dibacok enggak mempan. Itu dengan izin Allah kan? Dengan izin Allah. Itu istidrat buat dia, biar dia semakin yakin PD dan semakin bergantung dengan jimat tadi. Maka jangan takut. Ahli tauhid enggak boleh takut. Kalau kejadian ban serep itu mau mendorotkan diri kita, dia praktek dulu, mampang-nampang, enggak boleh takut. Kita semakin bertakbir, mengucapkan asmaullah, nama-nama Allah, semakin gentar jinnya. Dan semakin gentar dia takut aslinya. Kita teriak Allahu Akbar. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Wah, jin itu bergetar. Dia pun takut lari dia insyaallah. Kalaupun dia maju, insyaallah dia akan diberikan mudarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah tidak mengizinkan lagi jimat-jimat itu berperang. Enggak usah takut. Enggak boleh takut. Ya. Ya, benar begitu. Kalau ada orang yang bilang teman antum, saya kebal nih. Antum bilang, sini, bikin perjanjian sama polisi ya. Kalau sambo saya bacok, kenapa-napa, jangan tuntut saya. Ya, ayo saksiin, kau perlu di kantor polisi. Ya minimal jangan kepalanya lah. Rambutnya aja dulu. Nanti dituntut polisi. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya mana lagi? Syarhul Ijmali. Penjelasan secara global hadis ini, yukhbiruna Abdullah ibn Ukaim, Abdullah bin Ukaim mengabarkan kepada kita, anna Nabi SAW akhbarahu, bahwa Nabi SAW mengabarkan kepada beliau, bi anna man i'tamada, bahwa orang yang bersandar ala syai'in, kepada sesuatu hal, apakah itu jimat atau yang lainnya, turika amruhu lahu. Maka amruhu urusannya turika, akan dibiar ditinggalkan lahu kepada si sesuatu tadi, apakah itu jimat atau yang lainnya. Faman anzala hawaijahu, barang siapa yang menyerahkan segala hajat dia billahi kepada Allah, farraja karbahu, maka Allah akan memberikan solusi atas segala kesulitan dia. Wa yassara amrahu, dan Allah akan memudahkan perkara dia. Wa man i'tamada 'ala ghairillah, dan barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, turika amruhu fa khadalahu, maka akan dibiarkan perkaranya kepada selain Allah tadi, dan Allah akan menelantarkan dia. Pasti dia terlantar. Karena selain Allah tidak akan mampu untuk membereskan urusan orang tadi. Selain Allah dia bersandar kepada jin, ya jin aja enggak mampu. Ya, untuk membereskan urusan dia. Jin aja butuh Allah. Jin aja enggak mampu apalagi ya, untuk ya, membereskan urusan manusia, enggak mampu. Ya, perhatikan ini, penting ini ya. Kemudian li annal khaira kullahu biyadillah, karena kebaikan semuanya di tangan Allah. La yastati'uhu ahadun siwahu. Seorang pun selain Allah tidak ada yang sanggup untuk mendatangkan kebaikan. Al-fawaid. Faedah yang kita bisa ambil. Al-awwal wujubut tawakkuli 'ala Allah. Wajibnya bertawakal kepada Allah. Wa hadza la yunafi fi'lal asbabil mubahati. Dan ini tidaklah menafikan, ya, tidaklah bertentangan dengan melakukan sebab-sebab yang mubah. Kita mau rezeki, kerja, dagang, ya, kemudian kita bertawakal. Nah, ini tidak saling kontradiksi. Ya, kita mau selamat di medan peperangan, ya berlatih. Berlatih, semakin latihan, semakin giat, pakai strategi. Nah, bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Mau dagangannya laku, ya usaha, promosi. Ya, semua apalah. Promosi, dijaga resepnya supaya terjaga. Asal jangan nipu-nipu. Masuk penipuan ialah ketika buka, ya ketika buka undang semua orang biar seolah-olah ramai padahal teman-teman dia aja. Ya. Seolah-olah ramai. Kalau niatnya itu nipu, ya maka enggak boleh. Kecuali memang dia ingin mengundang teman-temannya. Makan gratis ayo semua. Nih perdana, perdana gitu. Sekalian promosi, boleh. Tapi memang ada sebagian toko atau sebagian penjual yang niatnya menipu. Ya seolah-olah ramai, padahal enggak ada. Ya. Enggak ada. Kecuali temannya memang diundang untuk makan-makan tanpa ada niat nipu. Ya, cuman sekalian promosi aja. Nih baru dibuka. Ya, taibar kalau itu. Mana lagi berikutnya? Ya, khudlanu man insarafa 'anillah wa talaban naf'a min ghairihi. Ya, diabaikannya orang-orang yang berpaling dari Allah dan malah meminta manfaat, mencari manfaat kepada selainnya, selain Allah. Munasabatul hadis lil bab, apa hubungan hadis dengan bab ini? Haitsu dalla al haditsu ala tahrimi talabin naf'i min ghairillah. Hadis ini menunjukkan haramnya mencari terakhir haitsu dalla al haditsu ala tahrimi talabin naf'i min ghairillah. Hadis ini menunjukkan haramnya mencari manfaat kepada selain Allah. Baik, cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi pekan depan dengan hadis berikutnya. Itu hadis ya, ya ruwaifik ya qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaifik la'alla al hayata satatulu bika, dan seterusnya. Ya, ada yang mau ditanya? Pardon. Ya, Pak Arifin.